بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها الإخوة الكرام وفقنا الله وإياكم لكل خير في باب الرجاء، وهو باب عظيم. والرجاء كما سبق البيان والإيضاح ركن من أركان التعبد القلبية، وعرفنا أن أركان التعبد القلبية ثلاثة، وهي الرجاء والخوف والمحبة. وقد وردت أحاديث كثيرة في الرجاء وأهميته وعظم شأنه في حياة المسلم، ساق الإمام النووي رحمه الله تعالى منها جملة من الأحاديث، ووصلنا إلى الحديث الخامس عشر. قال رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه. هذا الحديث فيه ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو الرجاء، وأن أهل التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى الذين عبدوا الله وأخلصوا الدين له ولم يشركوا به شيئا، أي شيء كان، لهم هذه المثوبة العظيمة والأجر الجزيل الذي أعده الله تبارك وتعالى لهم. قال: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا يتضمن بشارة عظيمة لأهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل الإخلاص لله تبارك وتعالى بهذا الفوز العظيم، ألا يعذب الله تبارك وتعالى من لا يشرك به شيئا. وفي الحديث تواضع النبي صلوات الله وسلامه عليه ولطفه في تعامله مع أصحابه. ومعاذ رضي الله عنه من صغار الصحابة، وقد أردفه النبي عليه الصلاة والسلام معه على الحمار، وحاوره بهذا اللطف وبين له هذا البيان، وفرح معاذ رضي الله عنه بما بين صلوات الله وسلامه عليه، وأدرك أنها بشرى عظيمة لأهل التوحيد وأهل الإخلاص، وأدرك ما في هذه البشارة من تقوية للرجاء بالله سبحانه وتعالى في قلب المسلم إذا كان مخلصا لله وبعيدا عن الإشراك به سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat serta kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada dalam bab ar-raja, yaitu yang merupakan bab yang sangat agung. Dan sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwasanya raja merupakan amalan hati, dan raja merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun ibadah qalbiyah, ibadah hati. Kita tahu bahwasanya rukun-rukun ibadah qalbiyah ada tiga, yaitu ar-raja dan al-khauf dan al-mahabbah, pengharapan dan rasa takut kepada Allah serta cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang raja, dan juga menjelaskan tentang urgensinya raja ya dalam hati seorang muslim dalam menjalani kehidupannya. Dan Al-Imam Nawawi rahimahullah telah membawakan banyak hadis-hadis tentang ar-raja. Di antara hadis-hadis tersebut yaitu hadis yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan: Kuntur ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Aku pernah digonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas himar, di atas keledai. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata: Ya Mu'adz, hal tadri ma haqqullahi 'ala 'ibadihi wa ma haqqul 'ibad 'ala Allah? Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Aku berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Demikian jawaban Mu'adz. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Mu'adz mengatakan Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, fa inna haqqallahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Sungguhnya hak Allah atas hamba-hamba yaitu para hamba hanya menyembah kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik sama sekali. Wa haqqal ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak hamba atas Allah yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab orang yang tidak berbuat syirik sama sekali. Maka Mu'adz berkata, "Faqultu ya Rasulullah." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, afala ubasyirun nas? Tidakkah aku kabarkan kabar gembira ini kepada masyarakat, kepada manusia?" Qala la tubasyirhum fayattakilu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan kau kabarkan kepada mereka, nanti mereka akan menyandarkan pada hal ini." Muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini menjelaskan apa yang telah diberi judul oleh Al-Imam Nawawi tentang pentingnya raja, tentang urgensinya raja, terutama kabar gembira bagi ahli tauhid dan ahli ikhlas, pengharapan yang sangat besar bagi orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang ikhlas, yang mereka beribadah kepada Allah saja, mereka ikhlas dalam ibadah mereka dan mereka tidak berbuat syirik sama sekali. Mereka ini akan mendapatkan ganjaran yang sangat agung, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah yu'adziba ma la yusyrik bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab mereka. Allah tidak akan mengazab orang yang berbuat syirik sama sekali. Ini merupakan kabar gembira yang sangat besar. Bagi siapa? Bagi ahli ikhlas, orang-orang ikhlas dan ahli tauhid. Orang-orang yang bertauhid, mereka akan mendapatkan kemenangan yang besar dengan tidak diazab oleh Allah sama sekali. Dan dalam hadis ini juga disebutkan tentang bagaimana tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, rendah dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana lembutnya muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Lihatlah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau termasuk dari sigharus sahabah, dari sahabat-sahabat yang junior, yang masih kecil. Beliau digonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Diletakkan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas, ya, keledai, di atas himar. Kemudian berbincang-bincang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ya terjadi hiwar, yaitu perbincangan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Mu'adz bin Jabal. Kemudian setelah terjadi perbincangan tersebut tentang keutamaan tauhid, maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pun paham bahwasanya ada kabar gembira bagi ahli tauhid dan bagi orang-orang ikhlas, dan dengan kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menguatkan raja, pengharapan dalam hati seorang muslim jika dia bertauhid dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم اورد الامام النووي رحمه الله تعالى حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم اذا سئل في القبر يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. متفق عليه. هذا الحديث فيه عظيم رحمة الله بعبده المؤمن في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا بأن وفقه سبحانه وتعالى لأن يكون من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله نطقا وعملا، وأما في الآخرة بما يثبته الله سبحانه وتعالى في قبره ويوم حشره، كما قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وما من شك أيها الإخوة المستمعون الكرام أن توفيق الله سبحانه وتعالى لعبده بأن كان من أهل الشهادتين، أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله علما وعملا، لا شك أنه من البشائر العظيمة ودلائل الخير والتوفيق بإذن الله سبحانه وتعالى، وفتح عظيم لباب الرجاء والطمع في مثوبة الله سبحانه وتعالى لتحقق هذا الأصل العظيم والأساس المتين الذي ينبني عليه دين الله. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Al-muslim idza su'ila fil qabr yashhadu an la ilaha illallah." Seorang muslim tatkala ditanya di kuburan, kemudian dia bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan Rasulullah, kemudian dia mengatakan Muhammad adalah Rasulullah, fadzalika qauluhu, maka itulah ya firman Allah Subhanahu wa taala, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh, yang lurus dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka berdua. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan akan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka dengan memberi taufik kepada mereka sehingga mereka menjadi ahli tauhid. Mereka mengucapkan la ilaha illallah dan mereka melaksanakan konsekuensi dari la ilaha illallah. Ini taufik dari Allah, seorang bisa menjadi ahli tauhid. Kemudian di akhirat Allah Subhanahu wa taala juga memberikan taufik kepada dia, kepada seorang ahli tauhid di kuburannya maupun tatkala dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah isyaratkan dalam firman-Nya, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah mengkokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang lurus, perkataan yang kokoh di dunia dan di akhirat. Yaitu tatkala seorang ditanya dalam kuburannya, dia bisa menjawab dengan tenang karena diberi kekokohan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di kuburan. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada seorang hamba, ini menunjukkan ya tanda-tanda yang sangat baik bagi seorang hamba. Allah memberi taufik kepada dia menjadi ahli tauhid. Dan ini akan membuka pintu ya pintu pengharapan yang sangat besar dan memberi ya rasa tamak, keinginan yang sangat sangat besar untuk bisa meraih janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang jika telah diberi taufik untuk tauhid, kita tahu bahwasanya di atas tauhidlah dibangun amalan-amalan Islam yang lainnya. ثم أورد رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته وفي رواية إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها رواه مسلم. هذا الحديث فيه أيها الإخوة المستمعون الكرام بيان كمال عدل الله سبحانه وتعالى وأنه لا يظلم أحدا لا يظلم مؤمنا ولا كافرا وما ربك بظلام للعبيد فهو عدل سبحانه وتعالى لا يظلم. والكافر إذا كان أحسن في بعض الجوانب لله عز وجل فإنه يوفيه أجره في الدنيا فيطعمه بحسناته في الدنيا على ما عمل في هذه الحياة الدنيا من أجل الله، ويأتي يوم القيامة ولا يجد أي شيء من ثواب العمل لأنه وفي ثواب عمله الذي كان لله في الدنيا. بينما المؤمن فإن الله سبحانه وتعالى يدخر له حسناته في الآخرة أجرا عظيما وثوابا جزيلا وأيضا يعقبه في الدنيا رزقا على طاعته لله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فذكر ما يكون في الدنيا وما يكون في الآخرة. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, "Innal kafira idza amila hasanatan ut'ima biha tu'matan minad dunya." Seorang kafir jika melakukan suatu kebaikan, maka akan diberikan makanan dari dunia atas kebaikannya tersebut. "Wa ammal mu'min fa innallaha yaddakhiru lahu hasanatihi fil akhirah." Adapun seorang mukmin, maka Allah akan menyimpan baginya kebaikan-kebaikannya dibalas di akhirat kelak. "Wa yukhibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi." Bahkan di dunia Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki kepadanya karena ketaatannya. Dalam riwayat yang lain, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendzalimi satu kebaikan pun yang dilakukan oleh seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya di dunia, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan kebaikan tersebut di akhirat. Adapun orang-orang kafir, fayut'amu bihasanati ma 'amila lillah. Adapun seorang yang kafir, maka dia akan diberi balasan, diberi makanan sesuai dengan kebaikan amalan yang dia kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala di dunia. Tatkala orang kafir tersebut sampai ke akhirat, maka dia tidak akan mendapatkan balasan dari kebaikan yang dia lakukan sama sekali di akhirat kelak. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang sempurnanya keadilan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim sama sekali, tidak menzalimi seorang pun, baik orang tersebut mukmin atau orang tersebut kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid." Sungguhnya Rabbmu sama sekali tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Orang kafir jika melakukan kebaikan karena Allah dalam satu sisi misalnya, maka Allah akan memberikan balasan kepada dia. Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan kepada dia di dunia. Allah berikan makanan kepada dia. Adapun tatkala dia datang pada hari kiamat, maka dia tidak akan mendapatkan balasan kebaikannya sama sekali. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah membalasnya tatkala di dunia. Ini orang kafir. Berbeda dengan seorang yang mukmin. Seorang mukmin, Allah Subhanahu wa taala akan menyimpan kebaikannya di akhirat kelak. Yadakhiru lahu, Allah simpan untuk di akhirat. Kemudian di dunia Allah juga membalas, Allah berikan rezeki kepada dia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lananjziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal saleh dari kalangan pria ataupun wanita dan dia dalam keadaan beriman, maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, dan kami akan membalas kebaikannya ya di akhirat kelak dengan balasan yang terbaik dari amalan-amalan mereka. Thumma awrada rahimahullah ta'ala haditha Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalu as-salawat al-khams kamathali naharin jarin ghamrin على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم الغمر الكثير. لنتأمل أيها الإخوة المستمعون الكرام في هذا المثل العظيم الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لبيان مكانة الصلاة وعظيم أثرها في تكفير الذنوب. نتصور هذا المثل جيدا، لو أن بباب أحدنا أي أمام بيته نهرا جاريا غمرا أي كثير الماء، وكل يوم يغتسل في هذا الماء وهذا النهر الجاري كثير الماء، كل يوم يغتسل فيه خمس مرات، كيف يكون جسمه نظافة وحسنا وطيبا ونقاء وسلامة من الأوساخ ونحو ذلك؟ هل يبقى من درنه شيء؟ لا شك أن إنسانا بهذه الصفة أمام بيته نهر من الماء جاري وأيضا غمر وكثير وخمس مرات يغتسل فيه في اليوم، لا شك أن هذا له أثر عظيم على نقاء بدنه. فالصلاة شأنها كذلك في نقاء الإنسان من الذنوب وتكفير السيئات، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد وبأهل الإيمان حيث شرع لهم هذه الصلاة وهذه العبادة العظيمة المباركة، وصاروا بها كمثل حال هذا الرجل الذي عند ما به نهر. فالله أكبر، ما أعظم هذا النهر، نهر الصلاة، وما أجل فائدته، وما أغزر عوائده، وما أكبر بركاته وخيراته، والمحروم من حرم والعياذ بالله خيرات هذا النهر المبارك وعوائده العظيمة المباركة. والحديث ولا شك يحمل بشارة عظيمة لمن كان من أهل الصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك، ولا شك أنه يرجى له خير عظيم في غفران الذنوب وتكفير السيئات ورفعة الدرجات. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Matsalu shalawatil khamsi kamatsali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat." Permisalan salat lima waktu seperti sungai yang mengalir dengan deras, ya, dengan air yang banyak di depan, ya, pintu rumah salah seorang dari kalian. Kemudian dia mandi dari sungai tersebut setiap hari lima kali. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah hadis ini. Ini merupakan perumpamaan yang agung yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana agungnya kedudukan salat dan bagaimana, ya, pengaruh yang sangat besar dari salat dalam menghapuskan dosa-dosa. Mari kita renungkan, ya, dengan baik perumpamaan ini. Kalau seandainya salah seorang, ya, dari kita di depan rumahnya ada sebuah sungai yang mengalir air yang banyak. Kemudian dia pun mandi dari sungai tersebut lima kali sehari. Bagaimana tubuhnya? Tentu sangat bersih. Tidak ada kotoran sedikit pun yang melekat di tubuhnya. Kenapa dia mandi sampai lima kali? Hal ya buka min daronihi syai. Apakah tersisa sedikit pun kotoran di tubuhnya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia mandi, tidak lama kemudian mandi lagi, kemudian tidak lama mandi lagi sampai lima kali. Tentunya tidak dilakukan bahwasanya seorang yang kondisinya seperti ini, yang dia mandi lima kali dalam sehari, tentunya tubuhnya akan sangat bersih. Tidak ada kotoran sedikit pun yang tersisa dalam tubuhnya. Ini menunjukkan sholat merupakan, ya, perkara yang sangat penting, ya, yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menghapuskan dosa-dosa. Dan ini merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Tatkala Allah mensyariatkan ibadah sholat, Allahu Akbar, ya, betapa, ya, indah sungai ini, sungai sholat, ya, dan betapa banyak berkah yang keluar yang bisa didapatkan dari sungai sholat ini. Sungai sholat ini akan bersihkan segala dosa-dosa, ya, seorang hamba yang dia melaksanakan sholat lima waktu. Dan orang yang benar-benar terhalangi dari kenikmatan, yaitu orang-orang yang terhalangi dari keberkahan sungai sholat ini. Oleh karenanya hadis ini, ya, tidak diragukan lagi membawakan kabar gembira yang sangat besar bagi orang-orang yang menjaga sholatnya lima waktu tepat pada waktunya, dan diharapkan bagi dia dengan sholatnya tersebut akan menghapuskan dosa-dosanya, dan bagi dia, ya, rif'atun lidarajat, dan akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. ثم اورد المصنف رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. وهذا فيه أيها الإخوة المستمعون الكرام الشفاعة للمؤمنين، وعظيم نفعها للميت إذا كان الميت من أهل الشفاعة، إذا كان الميت من أهل الشفاعة فشفاعتهم له بأن يغفر الله ذنبه نافعة له بإذن الله، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث إلا شفعهم الله فيه، أي قبل شفاعتهم فيه فغفر له. وهذا يتضمن فائدة الصلاة على الميت وحضور الجنازة والدعاء للميت بصدق أن يغفر الله له وأن يرحمه بالدعاء المأثور عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang muslim pun yang meninggal dunia, fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan, kemudian ada 40 orang yang ya salat terhadap dia, menyolatkannya, la yusyrikuna billahi syai'a, ya dengan syarat 40 orang tersebut tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah, illa syafa'ahumullahu fi, kecuali Allah akan menerima syafaat mereka terhadap mayat muslim ini. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hadis ini menjelaskan tentang adanya syafaat bagi orang yang telah meninggal dunia, seorang mukmin yang meninggal dunia, dan syafaat ini sangat bermanfaat bagi orang yang setelah meninggal dunia. Tentunya jika sang mayat memang berhak untuk mendapatkan syafaat, dan syafaatnya tersebut orang-orang yang kemudian memberi syafaat kepada mayat ini akan diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan illa syafa'ahumullahu fi, kecuali Allah akan menerima syafaat mereka terhadap mayat tersebut. Dan ini hadis ini mengandung pentingnya salat jenazah. Salat mayat ini sangat penting. Dan doa yang tulus bagi sang mayat ini juga sangat penting dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang jika mendoakan saudaranya, terlebih kalau 40 orang yang tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menerima doa mereka, yaitu syafaat mereka kepada sang mayat. Thumma awrada al-musannif rahimahullahu taala hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة أي في خيمة نحو من 40 رجلا فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر، متفق عليه. هذا الحديث فيه فضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهم كما جاء في الحديث الآخرون الأولون، وأنها أمة مرحومة. وكما جاء في هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، بحيث يكون من أمته عليه الصلاة والسلام نصف أهل الجنة والباقون من الأمم الكثيرة التي قبل أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن هذا فيه فضل أمة محمد وكثرة أتباعه عليه الصلاة والسلام بخلاف الأنبياء قبله. وقد قال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فهم أكثر، فهو عليه الصلاة والسلام أكثر النبيين تابعا، أتباعه عليه الصلاة والسلام أكثر من أتباع الأنبياء قبله. ولهذا كان نصف أهل الجنة من أمته والنصف الآخر من الأمم التي قبله. وبين عليه الصلاة والسلام أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، فهذا فيه التنبيه إلى أن الدخول ليس بمجرد الانتماء، الانتماء المجرد، بل لابد من الاتباع الصادق والاستسلام والانقياد ولزوم هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حتى يكون من هؤلاء الذين يفوزون بدخول جنة النعيم وينجون من سخط الله سبحانه وتعالى وعقابه وناره. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, kami suatu hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kemah. Sekitar ada 40 orang lelaki dalam kemah tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, atardawna an takunu ruba ahlil jannah? Apakah kalian ridha kalau kalian merupakan seperempat penduduk surga? Qulna na'am, kami menjawab, iya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, atarudawna antakunu thulutha ahlil jannah? Apakah kalian ridha, senang jika kalian adalah sepertiganya penduduk surga? Kami menjawab, na'am. Iya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, innila arju antakunu nisfa ahlil jannah. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguhnya aku sangat berharap kalian adalah setengah dari penduduk surga. Kenapa? Karena penduduk surga, surga itu tidak dimasuki kecuali jiwa yang muslimah, yang berserah diri. Dan kalian dibandingkan dengan ahli syirik, kalian dibandingkan dengan para pelaku kesyirikan, seperti ya sehelai rambut yang putih di kulit thawr, yaitu banteng yang hitam. Atau sebaliknya, kalian itu dibandingkan dengan ahli syirik, para pelaku kesyirikan, seperti sehelai rambut yang hitam di kulit banteng yang putih. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini disebutkan tentang keutamaan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis disebutkan antum al-akhirun al-awwalun, bahwasanya kalian adalah yang terakhir akan tapi kalian yang lebih dahulu. Ya, lebih dahulu daripada umat-umat sebelumnya. Dan bahwasanya umat Muhammad adalah ummatun marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innila arju an takunu nisfa ahli jannah." Aku sungguh-sungguh berharap kalian wahai umat Muhammad akan mengisi setengah dari penduduk surga. Artinya apa? Setengah penduduk surga dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setengahnya lagi dari umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari umat-umat para nabi. Tentunya tidak diragukan lagi bahwasanya ini menjelaskan tentang keutamaan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan tentang betapa banyaknya para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan para nabi-nabi sebelumnya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tazawwajul wadud al wadud fa inni mukathiru bikumul umama yaumal qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Menikahilah wanita yang penyayang dan juga yang subur, ya, agar memiliki anak yang banyak. Sungguhnya aku bangga dengan jumlahku yang banyak di hadapan umat-umat terdahulu atau para nabi-nabi terdahulu." Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki pengikut yang terbanyak. Karenanya penduduk surga setengahnya dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adapun sisanya maka dari pengikut nabi-nabi sebelumnya. Dan ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa dzalika annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimah." Ketahuilah bahwasanya surga itu tidak mungkin dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslimah, yang menyerahkan diri. Ini menunjukkan bahwasanya seorang tatkala ingin masuk surga, bukan hanya sekedar intima, yaitu hanya sekedar punya KTP muslim, ya. Tidak, hanya sekedar mengaku sebagai agama Islam, tidak, tetapi benar-benar jiwa yang dia istislam, menyerahkan diri kepada Allah, inqiyad, dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan melazimi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga dia benar-benar termasuk dari orang-orang yang masuk dalam surga dari setengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار. وفي رواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم، رواه مسلم. قوله دفع إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار، معناه ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لكل أحد منزل في الجنة، ومنزل لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النار. فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار، لأنه مستحق لذلك بكفره. ومعنى فكاكك أنك كنت معرضا لدخول النار، وهذا فكاكك لأن الله تعالى قدر للنار عددا يملأها، فإذا دخل الكفار بذنوبهم وبكفرهم صاروا في معنى الفكاك للمسلمين، والله أعلم. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام كسابقه في بيان شريف وعظيم قدر هذه الأمة وبما أكرمهم الله سبحانه وتعالى بإيمان وطاعة وعبادة وإخلاص لله جل وعلا، وفي الوقت نفسه هوان الكفار من يهود ونصارى وغيرهم على الله تبارك وتعالى الذين قتلوا رسله وكذبوا أنبياءه وحرفوا كلامه وعبدوا غيره إلى غير ذلك من الباطل الذي هم عليه، فلا يكون لهم يوم القيامة إلا النار وبئس المصير. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika datang hari kiamat, maka dafa Allahu ila kulli muslimin yahudiyan aw nasraniyan." Maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan seorang Yahudi atau seorang Nasrani ke hadapan seorang muslim. Fayaqul, kemudian Allah berkata, "Hadza fikakuka minan nar." Yahudi atau Nasrani ini merupakan pembebasanmu dari neraka. Nanti akan kita jelaskan maksudnya apa dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dalam riwayat yang lain dari Abu Musa Al-Asy'ari juga radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Pada hari kiamat kala yaji'u yaumal qiyamah nasun minal muslimin, akan datang manusia atau sekelompok manusia dari kaum muslimin, bidzunubin amsalil jibal." Mereka datang pada hari kiamat dengan membawa dosa-dosa ya sebesar gunung-gunung. Apa yang Allah lakukan? Yaghfiruhallahu lahum. Allah mengampuni dosa-dosa tersebut untuk mereka. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dafa'a ila kulli muslimin yahudiyan aw nasraniyan." Allah Subhanahu wa taala ya mendatangkan seorang Yahudi atau seorang Nasrani ke hadapan seorang muslim. Kemudian Allah mengatakan, "Inilah pembebasan engkau dari api neraka." Maknanya kata Imam Nawawi rahimahullah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya likulli ahadin manzilun fil jannah wa manzilun fil nar. Setiap muslim itu telah dicatat kedudukan dia di surga dan kedudukan dia di neraka. Fal mu'minu idza dakhala al jannata khalafahu al kafiru fil nar. Oleh karena itu tatkala seorang mukmin sudah masuk di surga, maka tempat dia yang di neraka itu diisi oleh orang kafir. Li'annahu mustahiqqun lidzalik bi kufri, karena dia memang berhak untuk masuk ke dalam neraka jahannam, menempati posisi di neraka karena dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, makna dari fikakuka, pembebasanmu dengan Yahudi atau Nasrani, maksudnya wahai muslim, sungguhnya engkau ya terancam untuk masuk dalam neraka jahannam. Akan tapi engkau dibebaskan dengan orang Yahudi atau Nasrani ini, karena Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan bahwasanya bagi neraka ada jumlah tertentu penghuninya yang akan mengisi neraka jahannam. Dan jika telah diisi oleh orang-orang kafir karena dosa-dosa mereka, karena kufuran mereka, maka selesai. Dan inilah makna dari pembebasan kaum muslimin. Artinya seorang muslim ya tidak perlu menempati neraka karena telah diisi oleh orang-orang kafir, baik dari Yahudi maupun dari Nasrani. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sebagaimana hadis-hadis yang lalu ya menjelaskan tentang keutamaan dan mulianya umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala Allah memuliakan mereka dengan keimanan, ketaatan ya, dengan tauhid dan dengan ikhlas. Dan pada waktu yang sama Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang-orang kafir, baik dari kalangan Yahudi maupun orang Nasrani, baik orang-orang kafir, yang mereka telah berbuat syirik kepada Allah, mereka telah membuat tahrif, penyimpangan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, mereka beribadah kepada makhluk dan meninggalkan peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka berhak untuk dimasukkan dalam neraka jahannam karena perbuatan mereka, karena kekufuran mereka, dan karena kesyirikan mereka. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول رب أعرف قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى صحيفة حسناته متفق عليه قوله في هذا الحديث كنفه أي سترة وهذا الحديث أيضا هو من جملة الأحاديث التي فيها الرجاء وأن المؤمن يرجى له الرحمة والمغفرة و تكفير الذنوب والسيئات ولكن ينبغي على المسلم أن يتنبه إلى أهمية العمل الصالح والاستسلام لله والانقياد والطاعة والاتباع لهدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ينبغي أن يتنبه المسلم لذلك أما الرجاء الذي يكون بدون عمل الرجاء الذي يكون بدون عمل فهو نوع من التمني لا يستفيد منه العبد والكيس من عباد الله من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin yudnal mu'minu yaumal qiyamah min rabbih hatta yadh'a kanafahu alaihi. Seorang mukmin akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya sangat dekat dan Allah meletakkan rahmatnya kepada orang mukmin tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dosa-dosa orang mukmin ini. Allah berkata kepada orang mukmin ini, "Ata'rifu dzamba hadza?" Kau tahu dosamu ini? Ata'rifu dzamba kadza? Tahukah kau dosamu ini? Ya Allah ingatkan kembali dia tentang dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Fayaqul, maka orang mukmin ini berkata, "Rabbi a'rif, saya tahu ya Allah. Wahai Rabbku, saya tahu dosa tersebut, saya ingat." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa inni qad sasartuha 'alaika fid dunya." Sungguhnya di dunia saya telah menutupi aibmu ini, menutupi dosamu ini. "Wa ana aghfiruha lak al-yawm," dan pada hari ini aku akan mengampuni dosamu. Fayu'ta sahifata hasanatihi, maka kemudian diberikan kepadanya catatan kebaikannya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini termasuk dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang harapan, ya, bahwasanya seorang muslim, seorang mukmin diharapkan baginya rahmat Allah yang luas dan diharapkan baginya pengampunan dosa-dosa, ya. Akan tapi yang perlu diingat bagi seorang muslim yaitu bahwasanya dia harus beramal soleh. Ya, dia tidak hanya berharap tetapi disertai dengan amalan soleh, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, taat kepada perintah Allah, melazimi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun hanya berharap, namun tidak beramal, maka ini hanyalah angan-angan yang tidak ada faedahnya. Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas yaitu seorang yang menundukkan hawa nafsunya, ya, kemudian dia beramal untuk beramal soleh untuk hari akhiratnya. Adapun al-ajiz, adapun orang yang malas, yaitu seorang yang mengikuti hawa nafsunya, kemudian dia pun berangan-angan, ya, berangan-angan ingin masuk surga tanpa beramal soleh sama sekali. Ini adalah orang yang lemah, orang yang bodoh. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل ألي هذا يا رسول الله قال لجميع أمتي كلهم متفق عليه. هذا الحديث فيه فتح لباب الرجاء لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأن من أحدث ذنبا أو وقع في خطيئة فلا يقنط ولا يستولي عليه اليأس، بل عليه أن يتبع السيئة الحسنة تمحها، كما قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. فهذا رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك قبلة واحدة، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بها لأنه يخاف من التبعة ويخاف من العاقبة. فانظروا جمال هذا الإيمان، وكيف أن أقواما يلغون في أنواع من الفواحش والمحرمات ولا يقع في قلبه خوف، ولا يقع في قلبه خوف، ولا كأنه سيبعث ويحاسب ويعاقب على هذه الأعمال عملا عملا واحدا واحدا يحاسبه الله تبارك وتعالى عليها، إن لم يتغانم نفسه بتوبة وأعمال صالحة ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا حصلت منه قبلة، وجاء مشفقا خائفا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم يريد العلاج، فقال له عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله قوله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل ألي هذا يا رسول الله، أي هذا الحكم الذي جاء في هذه الآية الكريمة خاص بي أو أنه يشمل غيري؟ فقال له عليه الصلاة والسلام لجميع أمتي كلهم، ليس لك خاصة، بل هذا الحكم لجميع الأمة، بمعنى أن الإنسان عليه أن يحرص على الحسنات والاستكثار من الطاعات وأن يتبع السيئة الحسنة تمحها. والآية فيها دليل على هذا المعنى، لما جاء الرجل وذكر ما فعل قال له النبي عليه السلام أنزل الله قوله وأقم الصلاة طرفي النهار، يعني في الغدو والعشي، وزلفا من الليل أي ساعات منه، إن الحسنات يذهبن السيئات. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya ada seorang lelaki yang asaba min imra'atin qablah, dia mencium seorang wanita yang tidak halal baginya. Fa'ata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu fa anzala Allah ta'ala wa aqimish salata tarafay an-nahar wa zulafa min al-lail innal hasanati yudhhibun sayyi'at. Maka dia pun datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengabarkan kepada Nabi SAW bahwasanya dia telah mencium seorang wanita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman Allah, didikanlah solat tatkala di petang hari dan juga di pagi hari dan waktu di beberapa waktu di malam hari. Innal hasanati yudhibna sayyiat, sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapus dosa-dosa. Maka lelaki ini yang telah mencium seorang wanita yang tidak halal baginya, dia berkata, alihada ya Rasulullah, ya, apakah bagi saya ya keutamaan ayat ini juga ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, li jami'i ummati kullihim, ya, hal ini, keutamaan ini berlaku bagi seluruh umatku. Muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis ini ya memberi harapan yang besar bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya jika seorang dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan sebuah dosa, maka jangan dia putus asa, jangan dia kunut, jangan dia putus asa, tetapi dia berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dia hendaknya segera ya mengikuti kebaikan, keburukan dengan kebaikan, ya, itba'u sayyi'ah bil hasanah, dia melakukan setelah melakukan keburukan kemudian melakukan kebaikan, karena kebaikan-kebaikan setelah keburukan akan menghapuskan keburukan-keburukan tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanati yudhibna sayyi'at, sungguhnya kebaikan-kebaikan akan membuat sirna keburukan-keburukan, dosa-dosa akan jadi sirna dengan kebaikan-kebaikan. Lihatlah lelaki ini, dia mencium seorang wanita, ya, satu saja ciuman salah, ya, berbuat salah mencium wanita yang tidak halal satu ciuman, Kemudian datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dia takut, dia khawatir dengan dosanya tersebut. Lihatlah bagaimana pengaruh iman dalam hati orang ini. Dia merasa khawatir dengan satu ciuman haram yang dia lakukan. Kalau kita bandingkan dengan betapa banyak orang yang mereka tenggelam dalam kemaksiatan, tenggelam dalam berbagai macam kenistaan, kemudian tidak terbetik dalam hati mereka sama sekali rasa takut. Seakan-akan mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan mereka tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Amalan demi amalan satu persatu akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa demi dosa akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, seorang yang telah terjerumus dalam dosa hendaknya dia bertobat dengan tobat yang benar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera memperbanyak amalan salehah. Lihatlah lelaki ini, tatkala dia melakukan satu ciuman yang haram, satu ciuman saja, maka dia pun khawatir. Dan dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari obat, mencari ilaj, mencari obat. Bagaimana bisa menyembuhkan kekhawatiran dalam hatinya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhibna sayyi'at." Hendaknya dirikanlah salat tarafayn nahar, di pagi hari dan juga di petang hari. Wa zulafan minal lail, dan beberapa waktu dari malam hari. Innal hasanati yudhibna sayyi'at, sungguhnya kebaikan-kebaikan bisa membuat sirna dosa-dosa. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah salat bisa menghapuskan dosa-dosa. Oleh karenanya laki itu berkata, "Apakah saya juga berhak mendapatkan keutamaan ini wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wali jami'i ummati kullihim," bahkan seluruh untuk seluruh umatku seluruhnya. Ya, ini merupakan ya dalil ya tentang hal ini, bahwasanya dosa-dosa bisa dihapuskan dengan banyak kebaikan, dan ini beri pengharapan yang besar bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma awrad al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala haditha أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله قال هل حضرت معنا الصلاة قال نعم قال قد غفر لك متفق عليه وقوله أصبت حدا معناه معصية توجب التعزير وليس المراد الحد الشرعي الحقيقي كحد الزنا والخمر وغيرهما فإن هذه الحدود لا تسقط بالصلاة ولا يجوز للإمام تركها وهذا الحديث فيه كسابقه وأيضا كالحديث المتقدم في لو أن نهرا بباب أحدكم فيه لا شك فضل الصلاة ومكانتها العظيمة من الدين وما فيها من تكفير للذنوب ومغفرة للسيئات وأن أهل الصلاة هم أهل الرحمة والفوز بكل خير وفيه أن هذه الصلاة إذا حضرها العبد وأداها بأركانها وشروطها وواجباتها لا شك أنه ينال بذلك خيرا عظيما من رفعة الدرجات وتكفير الذنوب ونسأل الله عز وجل العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وحسبنا ونعم الوكيل والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini berkata, "Wahai Rasulullah, asabtu haddan, saya telah melanggar suatu batasan Allah Subhanahu wa taala. Fa aqimhu alayya, tegakkanlah hukum had tersebut kepadaku." Wa hadratis salat, ya, tiba-tiba datang atau masuk waktu salat. Maka orang ini pun salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallam salat selesai salat berjamaah, maka orang ini mengulangi lagi pertanyaan beliau. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, ini asabtu haddan, ya Rasulullah, saya telah melanggar suatu larangan Allah Subhanahu wa taala. Fa'akim fiyya kitaballah. Tegakkanlah hukum had kepadaku sesuai dengan Al-Qur'anul Karim. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang ini, hal hadarta ma'ana salat? Apakah kau salat berjamaah bersama saya, bersama kami? Maka dia berkata, iya ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad ghufira laka, engkau telah diampuni. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang makna dari perkataan orang ini, asabtu haddan, saya telah melanggar suatu hukum had. Maksudnya adalah dia telah melakukan suatu kemaksiatan yang mengharuskan untuk ditazir, diberi hukuman khusus, ya. Dan bukan maksudnya bahwasanya had di sini adalah had yang syar'i, yang hakiki, seperti hukum had karena zina, hukum had karena minum khamar, atau karena yang lainnya. Karena hukum had seperti ini tidak bisa digugurkan dengan sholat. Dan tidak boleh seorang imam, pemimpin untuk meninggalkan hukum had seperti ini. Hukum had ini harus ditegakkan. Tapi yang dimaksud dengan had dalam hadis ini adalah maksiat yang mengharuskan adanya ta'zir, adanya hukuman dengan cara tertentu, tapi selain daripada hukum-hukum had. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sebagaimana hadis yang lalu, ya hadis sebelumnya, ya tentang pentingnya salat, bahwasanya salat bisa menggugurkan dosa-dosa. Demikian juga hadis sebelumnya tentang salat itu seperti sungai, nahrin bibabi ahadikum, seperti sungai yang berada di depan pintu rumah kalian yang bisa menghancurkan atau menghapuskan kotoran-kotoran dosa dari jasad seorang hamba. Demikian juga hadis ini menjelaskan tentang keutamaan salat dan bagaimana kedudukan salat yang sangat agung, terutama dalam menghapuskan dosa-dosa. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya orang yang rajin salat, ya, kemudian mereka rajin salat, ya, mereka itulah ahlul rahmah. Mereka itulah yang berhak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga al-fawz li kulli khair, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, mendapatkan segala bentuk kebaikan. Ya. Jika seorang melaksanakan salat, ya, dengan baik, dengan perhatikan syarat-syaratnya, dengan perhatikan kewajiban-kewajibannya, maka mereka akan meraih, ya, janji-janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang salat. Mereka akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan penghapusan dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa meraih segala bentuk kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan dan perbaiki segala urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi pelindung kita dan tempat kita menyerahkan segala urusan kita. Dan jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pasrah pada diri kita, ya, menyerahkan urusan pada diri kita sedikit pun. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan kita, dan dialah Allah Subhanahu wa taala tempat kita berharap, dan dialah Allah Subhanahu wa taala tempat kita minta pertolongan. Demikian saja apa yang bisa disampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada akhi Fawaz Hafizahullah taala. Kami mengucapkan terima kasih kepada Fadilatul Syekh, jazakallahu khairan atas dars yang disampaikan, juga untuk Al-Ustaz Abdul Muhsin Firanda atas terjemahan yang beliau sampaikan di sore hari ini. Dari Khotbah Islam, untuk selanjutnya ada 5 menit ke depan waktu kita untuk menyampaikan pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat di sore hari ini. Ada pertanyaan dari pendengar kita, seorang hamba Allah yang bertanya, ya Syekh, saya merasa sangat takut terhadap apa yang telah saya lakukan dari dosa-dosa, yang saya merasa takut bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Namun dengan demikian itu menjadi motivasi bagi saya untuk terus memperbaiki amal ibadah. Namun masih saja syaitan senantiasa membisikkan godaannya dan membisikkan bahwasannya dosa saya terlalu banyak di masa yang lalu. Mohon nasihat yang Syekh berikan kepada saya agar saya tidak berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan ya Syekh. Qulu qad waqa'tu fi dhunubin katsirin fil madhi wa waqa'a fi qalbi anna dhayna akhaf anna Allah la yaghfiruni. Walakin hadha ash-shu'ur yaj'alani yahussuni ala kathrati al-'amal wa aktharatu min al-'amal, lakin hadha ash-shu'ur la yazal fi qalbi wa akhaf hadha min ash-shaytan. Farju nasiha minkum hatta la أنصح هذا السائل أن يقرأ مرات وكرات قول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وإقبالك على الحسنات واستكثارك منها وندمك على التفريط هو عين الصواب، فالزم هذا السبيل وأكثر من الإقبال على الله والندم على فعل الذنوب وأكثر من الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، وأنت على خير إن شاء الله. ثبتك الله وثبتنا أجمعين على الحق والهدى وهدانا أجمعين إليه صراطا مستقيما. Syekh menasihatkan kepada akhi yang bertanya untuk mengulang-ulang membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam berbuat dosa, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmatku. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Diulang-ulang untuk membaca ayat ini agar timbul dalam hati kita rahmat dan tidak putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun semangat engkau untuk melakukan kebajikan dan memperbanyak kebajikan-kebajikan serta engkau menyesal atas dosa-dosa yang pernah kau lakukan terdahulu, maka ini merupakan kebenaran, jalan yang benar. Maka lazimilah jalan yang benar tersebut. Menyesallah engkau dari dosa-dosa yang pernah engkau lakukan, dan perbanyaklah perbuat kebaikan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan membuat sirna dosa-dosa. Sungguhnya engkau dalam kebaikan, oleh karenanya semoga Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan engkau di atas jalanmu, sebagaimana kita minta kepada Allah juga mengkokohkan kita semua di atas jalan kebenaran dan perbanyak perbuatan-perbuatan kebajikan. Nah, kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan pada Fadilat Syekh, dan karena keterbatasan waktu hanya satu pertanyaan yang bisa kami ajukan fi khitami hadhihi al-muhadarah, natlubu minkum al-ikhtitam. Assalamu azza wa jal an yuwaffiqana ajma'in li kulli khair wa an yuslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وثمة لطيفة أستأذنكم بالإشارة إليها في خاتمة لقائنا. نحن في هذه الحلقات في كتاب رياض الصالحين مع باب الرجاء، وعرفنا من فوائد هذا الباب الشيء الكثير وبقي فيه بقية، والإذاعة التي يقدم فيها هذا البرنامج هي إذاعة رجاء، فأسأل الله عز وجل أن يجعل ما يتحقق في هذه الإذاعة من فائدة ونفع وخير للمسلمين يفتح للجميع من أبواب الرجاء وأبواب الرحمة وأبواب التوفيق وأبواب الهداية، إنه سميع قريب مجيب. جزاك الله خيرا يا شيخنا. Di penghujung pengajian kita kali ini, ya, Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk melaksanakan segala kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki agama kita, yang agama kita merupakan perkara yang penting dalam urusan kita. Kemudian agar Allah Subhanahu wa taala juga memperbaiki kehidupan kita yang di mana dunia kita, yang di mana kehidupan kita berada di atas dunia ini. Demikian juga semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akhirat kita, yang tentunya kita semua akan dikembalikan ke hari akhirat kelak. Dan semoga Allah menjadikan kehidupan kita ini sebagai tambahan dalam melakukan segala kebajikan, dan kalau kita meninggal dunia merupakan bentuk peristirahatan dari segala perbuatan keburukan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah tempat berharap, dan dialah tempat kita memohonkan permohonan kita. Dan Syekh minta izin mengatakan bahwasanya ada perkara yang mungkin ingin beliau sampaikan, bahwasanya halaqah-halaqah pengajian kita sekarang ini dan juga yang lalunya tentang masalah berharap ar-raja, dan kita tahu bagaimana faedah-faedah yang banyak dan pentingnya, urgensinya rojak dalam kehidupan kita. Dan alhamdulillah kita pun menjelaskan tentang bab rojak ini melalui radio rojak, ya. Dan kita berharap nama radio rojak ini, ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala juga mewujudkan dengan radio ini pemberian pengharapan bagi kaum muslimin. Yang dengan radio ini semoga Allah Subhanahu Wa Taala membuka rahmatnya dan harapannya bagi kaum muslimin sehingga mereka bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak melalui radio yang penuh berkah ini. Demikian saja para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.